gak sabih dua badua. Kita menjalin cinta baru matangga. Namun nang sangsaro indah kunjung nyorado manimpo kita. Usah capek denai bebal yang mukul. Terima kasih.